ketika memulai pekerjaan. Umi, Abi, Hakam hari ini mau belajar di TPA dulu ya? Iya, tapi ingat, sebelum pergi ke TPA, Hakam harus berdoa dulu. Masih ingat kan doanya? Iya, Abi. Hakam tidak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, begitu sayang. Pintar sekali anak Umi. Hati-hati di jalan ya. Iya, Umi, Abi, akan pamit dulu ya. Assalamualaikum.